kita sudah bahas sampai kepada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau ditanya, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada baik dan buruknya, kepada beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman, yang sudah selesai pembahasan kita, yaitu pada buku ini halaman 26. Di paragraf yang kedua sebelum terakhir kita akan baca, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qawluhu fil ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu ila akhirih, hasiluhu raji'un ila itqanil ibadah wa mura'atu huquqillahi wa muraqabatuhu wa istihdaru 'azamatihi wa jalalatihi halal ibadat. Kalimat engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya sampai akhirnya, pada pokoknya merujuk kepada kekhusyuan dalam melakukan ibadah, memperhatikan hak-hak Allah dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya, serta keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman, lalu beliau menjawab, maka kemudian Jibril alaihi salam bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini maksudnya. Jibril AS bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ihsan. Apa itu ihsan? Sebelumnya bertanya tentang Islam, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban rukun Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya lagi tentang iman, kemudian dijawab dengan jawaban rukun iman. Kemudian beliau ditanya tentang ihsan, tentang ihsan. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam ada tingkatan-tingkatan dalam agama. Ada tingkatan-tingkatan dalam agama. Yang paling tinggi adalah ihsan, kemudian iman, kemudian Islam. Islam digambarkan dengan jawaban Rasulullah SAW, digambarkan dengan amalan-amalan lahiriah, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, kemudian membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Kemudian iman dijawab oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan batin, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, para rasul, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Ini yang kita bicarakan sekarang. Ihsan, namanya ihsan. Ya, ihsan itu tingkatan yang paling tinggi dalam agama Islam. Maka kalau cari menantu, cari ihsan. Enggak, tidak mesti ya. Yang bernama ihsan dia juga muhsin, tidak mesti. Ihsan adalah Kata Rasulullah SAW, "Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan ihsan ini dulu, ya. Jadi sekali lagi, pelajaran yang tadi baru saya sampaikan, Islam itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam, kemudian di atasnya iman, kemudian di atasnya lagi ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Ihsan yang paling tinggi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa diambil dari kata kerja ahsana yuhsinu, ihsanan. Ahsana yuhsinu, ihsanan. Dan kata kerja ahsana yuhsinu itu diambil dari tiga huruf dasar, ha, sin, dan nun. Hasana. Hasana kalau ada di dalam kata bahasa Arab ha, sin, dan nun, maka kata itu menunjukkan kepada biddul isa'ah, kebalikan dari memberi keburukan. Kebalikan dari keburukan, ya, atau memberi keburukan. Kebalikan dari memberi keburukan. Itu secara bahasa, ya, ihsan secara bahasa. Kemudian juga ihsan secara bahasa artinya adalah ijadatul amal wa itqanuhu wa ikhlasuhu. Ihsan secara bahasa artinya adalah memperbagus amal, mengerjakannya dengan maksimal. Itulah ihsan secara bahasa, memperbagus amal dan mengerjakannya dengan maksimal. Jadi seseorang dikatakan muhsin, melakukan perbuatan ihsan di dalam sholat apabila dia sholatnya mengerjakannya pada waktunya, mengerjakan rukun dengan maksimal, mengerjakan kewajiban-kewajibannya, mengumpulkan syarat-syaratnya, menunaikan sunnah-sunnahnya. Inilah orang yang berbuat ihsan di dalam sholat. Makanya penulis mengatakan di sini, pada pokoknya merujuk kepada kekhusyuan dalam melakukan ibadah. Saya tidak setuju dengan terjemahannya, karena penulis di sini mengatakan pada pokoknya merujuk kepada, ya, bukan kepada kekhusyuan, bukan, kepada kemaksimalan melakukan ibadah, bukan kekhusyuan, kemaksimalan dalam melakukan ibadah. Penulis mengatakan di sini hasiluhu rajuan ila itqanil ibadah. Jadi ihsan itu sebenarnya gampangannya berpikir adalah ibadahnya maksimal. Bukan, kalau khusyuk kan itu hanya khusyuk untuk sholat, ya, tetapi ibadahnya maksimal. Itu inti dari ihsan, ibadahnya maksimal. Jadi terjemahannya yang lebih tepat, pada pokoknya merujuk kepada kemaksimalan dalam melakukan ibadah, bukan hanya sekedar kekhusyuan, kemaksimalan dalam melakukan ibadah. Maka ihsan secara bahasa adalah itqanul amal wa ijadatuhu wa ikhlasuhu. Maksimal dalam beramal, memperbagus amal, dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan secara bahasa. Adapun secara terminologi syar'i, ihsan secara istilah syariat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ihsan yang berkaitan dengan Allah. Ihsan yang berkaitan dengan Allah. Dan yang kedua, ihsan yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Artinya, berbuat baik dengan maksimal berkaitan dengan hak-hak Allah, dan berbuat baik dengan maksimal berkaitan dengan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ihsan secara terminologi syar'i. Nah, ihsan berbuat baik dengan berkaitan dengan hak-hak Allah itu adalah beribadah dengan maksimal dan ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah dengan ikhlas dan maksimal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik para ikhwan. Kita katakan tadi ihsan ihsan secara bahasa tadi kita katakan dia adalah memaksimalkan amalan, memperbagus amalan, mengerjakan amalan dengan maksimal apapun amalannya, baik duniawi ataupun ukhrawi. Jadi seorang pegawai yang ihsan, dia akan datang tepat waktu, kemudian kalau perlu dia keluar dari kantor di akhir waktu atau melemburkan diri tanpa harus ada bayaran atas itu, dia kerjakan pekerjaan kantor dengan maksimal dan seterusnya. Ini ihsan secara bahasa, memperbagus dan mengerjakan dengan maksimal amalan sesuatu. Nah, adapun ihsan secara terminologi syar'i dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-ihsan fi ibadatillah. Ihsan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau ihsan yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan dalam hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala artinya memaksimalkan, mengerjakan dengan bagus hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada al-ihsan fi huquqi ibadillah. Ihsan dalam hak hamba Allah. Artinya kita berbuat ihsan, memperbagus muamalah dengan orang, kemudian memaksimalkan muamalah dengan seseorang, seperti saat kita berbicara, saat kita berkomunikasi, saat kita duduk bersama orang, saat kita berurusan dengan orang, maksimalkan, memperbagus dengan maksimal. Ini ihsan dibagi menjadi dua secara terminologi syar'i. Nah, ketika kita berbicara ihsan di dalam hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ ada dua poin. Yang pertama, anta'budallah ka'annaka tarah. Artinya, beribadah seakan melihat Allah. Ibadah seakan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lebih mengharapkan rahmat Allah. dengan lebih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, anta'bud fa in lam takun tarahu fa innahu fa innallaha yaraka. Beribadah seakan dilihat Allah. Ini lebih condong kepada mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan. Sedangkan ihsan di dalam hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang berbuat baik kepada hamba Allah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mandub atau mustahab. Ya, berbuat baik, berbuat ihsan dengan maksimal kepada hamba-hamba Allah, ada yang hukumnya wajib. Sedangkan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah, ada yang hukumnya mandub. Yang dibicarakan di dalam ihsan di dalam hadis adalah perkara ini. Yang kita katakan tadi bahwa Islam itu ada 3 tingkatan. Yang paling atas adalah ihsan. Kemudian iman, kemudian Islam. Nah, yang kita bicarakan ini adalah ini. Orang dikatakan dia berbuat ihsan kepada Allah kalau dia saat beribadah seakan-akan melihat Allah. Saat dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih mendahulukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti dia merasa dirinya dengan kasat matanya ada Allah di hadapannya, dia melihat Allah. Makanya para ulama mengatakan ini lebih mendahulukan rahmat Allah saat beribadah. Dia lebih mendahulukan rahmat Allah saat beribadah. Dia merasa Allah, dia merasa dia melihat Allah Subhanahu wa taala saat dia sholat, saat dia puasa, saat dia bersedekah, berhaji, berumrah, dia merasa seakan-akan melihat Allah. Nah, kalau ini tidak bisa karena berat, maka dia lari kepada ihsan, rukun ihsan yang kedua atau bagian ihsan yang kedua, yaitu beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Jadi dia sholat, dia seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa, seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya lebih mendahulukan rasa takut. Rasa takut saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang melihat. Kalau ini lebih mendahulukan rasa rahmat, rasa harap. Ya, rasa harap. Kan dalam beribadah itu ada rasa harap, ada rasa takut. Saat kita berdoa, kita di dalam diri kita terkumpul dua sifat, rasa harap dan rasa takut. Rasa harap berharap doa kita dikabulkan, karena kita meyakini Allah maha mengabulkan, Allah maha kuasa. Ini rasa harap. Sedangkan kalau seandainya kita juga saat berdoa mempunyai rasa takut, maksudnya apa? Takut doa kita tidak dikabulkan. Nah, itulah dari rukun ihsan. Rukun ihsan ini gabungan dari ini, dan dia dua macam. Rukun ihsan gabungan dari ini dan dia dua macam, yaitu beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Ya kita sendiri seakan melihat Allah dengan kasat mata kita. Makanya ibadahnya jadi khusyuk. Rukun-rukunnya semua kita kerjakan. Kemudian bahkan sunah-sunahnya kita kerjakan. Bahkan perkara-perkara yang kecil pun kita perhatikan. Karena kita merasa melihat Allah. Kalau tidak sanggup melakukan ini, maka ihsan yang kedua, innallaha yarau. Sesungguhnya Allah melihat. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, muraqabah. Seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan. Makanya akhirnya ibadah kita pun berusaha maksimal, ibadah kita pun berusaha sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kita harus kita benarkan saat salat, ini contoh saja salat ya. Kemudian bacaannya pun kita benar-benar pahami karena Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Dan para ikhwan, konsep ihsan dalam beramal ini memang dituntut dalam agama. Konsep ihsan dalam beramal dituntut dalam agama. Kita-kita atau anda-anda sekarang yang sudah naik levelnya, bukan hanya sekedar ikut pengajian tablik akbar, jiping, ngaji, kuping, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Enggak keluar dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Anda sudah naik levelnya. Dalam artian Anda sudah naik kelas dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar kajian-kajian tablik akbar. Nah, itu juga penting. Tapi sekarang kita kaji kitab. Nah, di dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Ada ihsannya. Nah, orang-orang yang sudah menuntut ilmu ini, ibadahnya bukan hanya sekedar tunai kewajiban. Yang penting saya sudah sholat. Yang penting saya sudah baca zikir pagi sore. Yang penting saya sudah baca Quran. Yang penting saya sudah puasa. Tidak. Kita harus naik levelnya. Apa itu naik levelnya? Yaitu beribadah dengan benar-benar hadir hati. Bukan seperti orang, saya pernah diceritakan. Waktu itu ada orang antar saya khutbah Jumat. Kemudian setelah selesai khutbah dia cerita, "Ustaz, tadi kan Ustaz ketika khutbah teriak-teriak." "Oh iya," saya bilang. "Enggak khutbah aja saya teriak-teriak." "Ustaz ketika khutbah teriak, tapi lihat ada yang dari jamaah yang hadir itu sibuk dengan handphonenya. Dia touchscreen. Bahkan saat ketika Ustaz menyebutkan doa saat khutbah, tangannya mengangkat touchscreen, tangan yang satu berdoa." Nah, ini kita tidak ingin seperti ini. Bagaimana ibadah sholat Jumatnya ihsan. Dan itu tuntutan dalam agama. Jadi kita harus naik level sholat kita, bagaimana sholatnya benar-benar yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa usyruha au tusruha au thumruha au subruha sudusuha au rubruha au thuluthuha au nisfuha. Sesungguhnya seorang, ada orang sholat, tapi pahala dari sholatnya ada yang ditulis cuma 1/10, ada yang ditulis cuma 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Kita ingin yang sempurna. Itulah ihsan. Itu namanya ihsan. Jadi ibadah kita pun harus naik level. Bukan hanya sekedar tunai kewajiban. Sedekah, sedekah kita mana yang paling utama? Makanya para ikhwan, para sahabat sering bertanya tentang, "Wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Paling dicintai oleh Allah. Ada lagi, "Wahai Rasulullah, ayyul amali afdal?" Paling utama. Ada lagi, "Ayyul amali a'zamu ajran?" A'zamu ajran, paling besar pahalanya. Itu yang semestinya harus kita tuntut. Jadi sekarang bukan hanya sekedar sedekah, yang penting saya sedekah. Enggak. Bagaimana sedekah saya besar pahalanya di sisi Allah. Maka orang yang berilmu begitu ibadahnya. Dia harus ihsan. Anda tahu ilmu bakti orang tua? Tahu. Tapi bagaimana bakti itu tinggi dibandingkan orang lain. Semua orang mungkin berbakti, semua orang sholat, tetapi bagaimana sholatnya kualitasnya tinggi. Itu namanya naik kelas dalam ibadah. Sebagaimana Anda sekarang sudah naik kelas dalam menuntut ilmu, maka Anda pun juga harus naik kelas dalam ibadah, yaitu naik kelas dalam tingkatan ihsan. Bukan hanya dalam Islam, bukan hanya kemudian naik iman, bukan hanya naik Islam. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan bahwasanya ini tuntutan syariat bagi orang yang sudah belajar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam kitabnya Musnad At-Tayalisi, bahwa innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian mengamalkan amalannya dengan maksimal. Ihsan. Puasa nanti sebentar lagi nih. Persiapan matang-matang, persiapkan batin, persiapkan amal kebiasaan, karena ketika kita masuk Ramadan baru membiasakan sulit. Persiapkan diri. Sebentar lagi Januari, Februari, Maret, April akhir tanggal 24-25. Sekitar beberapa bulan lagi, tidak terasa. Maka harus kita persiapkan diri kita, ilmunya, kemudian kebiasaan-kebiasaan baiknya yang akan kita kerjakan kelak di dalam bulan Ramadan, sehingga kita bisa maksimal Ramadannya. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi rubba shaim hadhuhu min siyami al-ju' wal-'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Setahun, per tahun, berpuluh-puluh tahun puasanya begitu gitu saja. Cuma dapat lapar dan haus, dia harus naik tingkatan ihsan. Bagaimana puasa yang benar-benar mendatangkan tingkatan ihsan. Nah, saya akan berbicara ini. Nah, ini bukan pembicaraan kita di dalam hadis, tapi saya perlebar agar bisa dipahami. Berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mandub. Adapun berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah yang hukumnya wajib adalah hal-hal yang diwajibkan dalam agama. Seperti misalkan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ini wajib hukumnya. Seperti misalkan silatul arham, menyambung hubungan rahim. Ini hukumnya wajib. Seperti misalkan juga berbuat adil di dalam muamalah dengan siapapun, baik orang mukmin ataupun orang kafir, bahkan binatang. Ihsan. Contoh misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan pada setiap sesuatu. Apapun, manusiakah? Bahkan mungkin jinkah? Bahkan mungkin hewankah? Apa saja berbuat ihsan. Saya beri contoh ya, berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Kita di hotel, kita kadang keluar hotel. Kemudian kamar kita ada kadang-kadang AC-nya kita tidak matikan, padahal kita keluar agak lama, 1 jam, 2 jam, AC-nya gak dimatikan. Ini orang gak berbuat ihsan. Meskipun dia bayar di hotel itu, tapi dia harus berbuat maksimal untuk kebagusan bermuamalah dengan orang hotel. Dia matikan, nanti kalau sananya dia datang lagi, dia hidupkan. Apalagi itu hotel yang kita bayar, apalagi kalau nginep di rumah orang. Dia tahu-tahu diri ya, karena mungkin dari luar nanti bisa masuk langsung segar, maka bersabarlah berbuat ihsan. Karena ditinggal kita mati, itu ihsan dalam segala hal. Bahkan disebutkan dalam hadis, jika kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Makanya dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk muslah, memutilasi, haram hukumnya. ada musuh Islam memerangi kita, orang kafir, kemudian dia terbunuh, sudah selesai terbunuh, mati dia, kita saking bencinya kita mutilasi, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, jantungnya, digoreng, tak boleh. Ini namanya Wahsy radhiyallahu anhu waktu melakukan siapa kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ini tidak boleh. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibh. Jika kalian menyembelih, maka perbaguslah sembelih. Di antaranya menajamkan pedang, pisau, kemudian tidak diperlihatkan kepada teman-temannya, kemudian tidak diperlihatkan, nih hati-hati sebentar lagi ya. Ini enggak ihsan, ini menyiksa. Sebagaimana manusia punya perasaan, sebagian binatang pun punya perasaan. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyegerakan penyembelihannya. Tidak boleh berlambat-lambat, pelan-pelan. Enggak boleh, tetapi disegerakan. Semakin tajam, semakin ihsan. Nah, terutama lagi juga dengan siapa? Dengan orang manusia. Itu binatang, manusia. Terutama manusia-manusia yang berada dekat kita. Di antaranya suami kepada istrinya, orang tua kepada anak-anaknya. Ini harus berbuat ihsan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Salah satu cara menggauli istri dengan ma'ruf, dan ini redaksi ayat ditujukan kepada Anda wahai para suami. Iya, Anda, Anda wahai para suami. Bukan ditujukan kepada istri, tapi ditujukan kepada Anda wahai para suami. Maka saya sering mengatakan kalau sedang berbicara tentang fikih keluarga, sakinah, mawaddah, rahmah, suami yang lebih harus dituntut untuk lebih bersabar, lebih lapang dada, lebih memaklumi, ya, lebih memahami, karena redaksi ayat dan hadis seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khayran." Aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik kelakuannya terhadap istrinya, dan aku suami terbaik kepada istriku. Salah satu bentuk kebaikan suami kepada istri adalah, saya tidak mau terlalu panjang dalam hal ini, adalah contohnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. "Wa qulu lin-nasi husna." Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Maka suami kalau ingin dia dapat derajat ihsan dalam muamalah, dan itu wajib hukumnya, maka dia berkata-kata yang baik kepada istrinya. Ya. Jangan sampai berkata-kata kasar, kotor, suka melaknat, suka mencaci, merendahkan. Jangan. Ini tidak ihsan. Mungkin oke, dia melakukan Islam iman. Dia menafkahi. Dia mengobati saat istri sakit. Tapi dia tidak ihsan. Apa itu? Tidak berkata-kata yang baik. Ya. Misalkan pas istri lagi sakit, malah marah-marah. "Kenapa sih sakit mulu? Rumah sakit mahal tau gak?" Tapi dia bawa juga. Artinya dia mengerjakan Islam dan iman, tapi tidak ihsan. Nah ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Suami-suami kadang-kadang sebagian kasar dengan istrinya. Istri itu kata Rasulullah SAW, "Fa innahunna awanun 'indakum." Sesungguhnya istri itu adalah tawanan bagi kalian. Tawanan itu terserah suami mau diapakan. Mereka makhluk lemah. ya, mau dimakani ini, dimakani itu, mau makan di restoran mahal atau di rumah makan biasa, terserah, itu terserah suami. Dan istri wajib sabar atas itu, makanya harus berbuat ihsan. Nah, itu adalah contoh dari ihsan ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Contoh-contoh yang wajib yang lainnya cukup kira-kira itu yang wajib. Sekarang yang mandub misalnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan yang mandub yang dianjurkan di dalam agama Islam di antaranya adalah segala sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam yang hukumnya tidak wajib. Segala sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam. Seperti misalkan ihsan yang mandub, seorang suami memberikan nafkah yang berlebih kepada istri, yang wajibnya adalah sesuai dengan kemampuan suami, tetapi memberikan nafkah yang berlebih, lebih daripada batas kewajaran, maka ini ihsan yang mandub. Seperti seseorang sudah mengeluarkan zakat yang wajib, itu ihsan, dia mengeluarkan zakat, tetapi ihsannya wajib. Di sana ada ihsan yang mandub, yaitu suka bersedekah. Ini namanya ihsan yang mandub. Dan terusnya ambil contoh-contoh yang lain-lainnya. Baik. Selesai itu pembicaraan tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ya. Kata beliau di dalam hadis disebutkan fa akhbirni anis saah. Ya. Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Jadi pembicaraan tentang Islam, iman, ihsan selesai sudah. Sekarang Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sa'ah, kenapa hari kiamat disebut dengan sa'ah? Sa'ah artinya adalah waktu yang cepat. Kenapa hari kiamat disebut sebagai nama hari kiamat adalah sa'ah? Karena hari kiamat tidak dirasakan, dia datang dengan tiba-tiba, dengan begitu cepat, tanpa ada prediksi sebelumnya. Sebagaimana dalam ayat yang begitu banyak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz jaa qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqaa'illah hatta idza jaa'athumus saa'atu baghtah." Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, mendustakan akhirat, mendustakan kiamat, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Inilah yang disebut kenapa nama salah satu dari nama kiamat adalah as-sa'ah, karena dia datang dengan tiba-tiba, tanpa ada prediksi sebelumnya, tanpa ada ketahuan sebelumnya. As-sa'ah begitu saja. Ya, sa'ah secara bahasa artinya adalah suatu waktu yang sedikit, suatu waktu yang lewat, yang dengan cepat lewatnya. Nah, di sini Jibril bertanya, akhbirni anissa, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang artinya beliau mengatakan orang yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril alaihi salam. Artinya sama-sama tidak tahu. Semestinya setiap orang yang berbicara tentang hari kiamat selalu seperti ini, mendudukkan dirinya selalu seperti ini, tidak tahu tentang hari kiamat secara pastinya. Dan patut dicatat baik-baik bahwa membicarakan kiamat sebagaimana juga membicarakan tanda-tanda kiamat. Tidak diperbolehkan seseorang untuk berbicara tentang agama Allah tanpa kebenaran, tanpa dalil yang valid. Makanya tidak perlu seseorang meramal, tidak perlu. Bukan melamar ya. Meramal. Ya, menjadi tukang ramal tidak perlu. Untuk hari kiamat dan tanda-tanda kiamat, saya khawatir Dukhon 2020 dan Imam Mahdi keluar setelahnya 2020. Dapat kabar dari mana, Ustaz? Dari teman di WA. Agama apa ini? Islam itu agama yang kokoh berdasar dalil, bukan agama WA. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi saya katakan bahwasanya semua yang berbicara tentang kiamat harusnya seperti ini. Mal mas'ulu anna bi'alama min asahi. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jannaziat ayat 42. Sikap yang seperti ini ya, disebutkan. Allah berfirman, yas'alunaka 'anissaa'ah, ayyana mursaa'ah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad SAW tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Maka apa jawaban Allah? Fima anta min dzikraha? Siapakah kamu sehingga bisa menyebutkan kapan kejadiannya? Ente ini siapa? Ya, selalu berbicara tentang kiamat, tanda-tanda kiamat, maka selalu diserahkan urusannya secara pasti hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan di sini beberapa poin tentang kiamat dan juga tanda-tanda kiamat. Poin pertama tadi sudah, bahwasanya yang mengetahui terjadinya hari kiamat secara pasti hanya Allah SWT. Bahkan sampai Rasulullah SAW pun tidak mengetahuinya secara pasti. Kenapa? Karena tidak diberitahukan oleh Allah. Ada beberapa hadis yang cuma diberitahukan harinya, Jumat. Tapi tadi yang beritahukan, kapan, secara pastinya. Begitu juga hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui tanda-tanda kiamat maksudnya. Tidak ada yang mengetahui tanda-tanda kiamat secara pasti, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan Imam Mahdi keluar, kapan turun Nabi Isa, kapan keluarnya Dajjal. Dan saya heran para ikhwan yang dirahmati Allah, orang-orang yang suka meramal ini, dan dia berbaju pendakwah ini, kayaknya demen banget ketemu Dajjal nih. Pengen banget ketemu Dajjal, kenapa sih ente? Ya. Tenang, nanti dia akan datang kok. Pengen banget ketemu Dajjal subhanallah. Sampai meramal-ramal. Ini poin pertama yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang kedua, pada ikhwah, tidak diperlukan kita untuk meramal kapan datangnya kiamat. Kenapa? Karena kiamat pasti datang. Begitu juga tanda-tanda kiamat. Tidak diperlukan. Ya. Kapan datangnya hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat pasti datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa innas sa'ata la'atiyah." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sesungguhnya kiamat itu akan benar-benar datang, atau akan pasti datang. Saya ulangi, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Dan ayat-ayat yang semisal begitu banyak juga. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Taha ayat 15, "Innas sa'ah atiyah akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Jadi enggak usah kita ngeramal, enggak usah. Kita enggak perlu ramalannya. Kalau ada ustaz yang ngajarin seperti itu, ustaz mohon maaf, ustaz. Jangan ngeramal. Jangan ramal. Ajari kami bagaimana bisa menghadapinya. Kalau ente meramal, kami tinggalkan. Karena enggak pantas kita mengambil ilmu dari seorang peramal. Meskipun berbaju dakwah, meskipun pintar bahasa Arab, meskipun hafal Quran, hafal hadis, tapi kalau sudah meramal, kita tidak perlukan ilmunya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah meramal. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain lagi yang menunjukkan akan poin kedua adalah Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7, "Wa anna as-sa'ah atiyah la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu datang, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Jadi enggak perlu untuk diramal. Karena kenapa? Hari kiamat atau tanda-tanda kiamat pasti datang. Yang paling diperlukan sebenarnya apa? Ini poin yang ketiga tentang hari kiamat. Yang paling diperlukan adalah persiapan menghadapi kiamat dan setelah kiamat. Persiapan untuk menghadapi kiamat dan setelah kiamat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat dari Badui yang tinggal di Baida, di padang pasir, di pedalaman Arab. "Ya Muhammad, akhbirni mata as-sa'ah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku kapan hari kiamat. Rasulullah SAW menjawabnya apa? "Madza a'dadta lah?" Apa yang kamu siapkan untuknya? Ya, ini poin penting. Ya, yang harus dimaklumi oleh setiap orang yang berbicara tentang hari kiamat. Persiapan apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat dan kehidupan setelahnya. Makanya kalau seandainya ada ustaz-ustaz yang ustaz cocok logi, ya, maka nasihati ustaznya. Mungkin dia enggak tahu, nasihati ustaznya. Ustaz, udah, enggak usah ngeramal deh, ustaz. Ajari kami. Apa sih? Ente kan ingin ketemu Dajjal. Bisa menghadapi Dajjal itu apa? Itu ajarannya. Ajari kami itu. Ya, antum kan tadi berbicara tentang Dajjal nih. Apakah itu UFO Dajjal, UFO kendaraannya Dajjal atau apa? Pusing, Ustaz, pusing. Ya. Maka ajari kami bagaimana selamat saat bertemu Dajjal. Itu. Nasihati ustaznya. Kasihan. Jadi tukang ramal. Ya, saya tidak menghina, saya tidak mencela, cuma itu nasihat. Nasihati ustaznya, kasihan jadi tukang ramal. Dan umat tidak memerlukan itu. Umat memerlukan bagaimana bekal. Itu yang ditunjukkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan jangan tertipu umat Islam dengan hanya kata-kata membela Islam karena sering menyebutkan konspirasi-konspirasi, teori konspirasi. Jangan tertipu. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan hari kiamat dan tanda-tanda kiamat adalah yaitu harus memperhatikan tentang tanda-tanda kiamat dan harus memperhatikan tentang tanda-tanda kiamat dan tidak mencocokkannya tanpa ilmu yang valid berdasar dari Al-Qur'an hadis Rasulullah SAW. Harus memperhatikan tanda-tanda kiamat dan tidak mencocokkannya tanpa ilmu yang valid berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika kita baca, nih misalkan nanti kita baca antalidal amadu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. engkau akan melihat ibu-ibu yang melahirkan tuannya. Engkau akan melihat orang-orang miskin tidak pakai alas kaki, bertelanjang, penggembala kambing, meninggi-ninggikan bangunan. Lafaz hadisnya begitu. Tapi kemudian mencocokkannya dalam kehidupan sekarang, jangan bermudah-mudah. Apalagi memakai kamus cocoklogi. Teori-teori yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an hadis Rasulullah SAW. Hanya menerawang. Ini tidak diperbolehkan. Contoh, ya tatawaluna fil bunyan. Meninggi-ninggikan bangunan. Nanti ada maknanya sebenarnya itu. Saya akan bacakan. Oh, itulah sekarang yang terjadi di tanah Arab. Itu yang disebut dengan Royal Clock Tower Hotel. Ya. Itu bukti nyata tanda kiamat sudah dekat. Memang Saudi antek-antek Yahudi. Apa hubungannya? Apa hubungannya coba? Saya bukannya membela negara Arab Saudi, karena saya mungkin lulusan sana, banyak jasanya di sana. Tapi saya bertanya, apa hubungannya coba? Kemudian, kalau seandainya ada hubungannya, benar memang cocok sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis, lalu apakah itu sebuah keburukan? Meninggikan bangunan, apakah sebuah keburukan? Ataukah itu sebuah keperluan malahan? Karena banyaknya kaum muslimin sekarang, maka diperlukan untuk meninggikan bangunan, sehingga kaum muslimin yang berhaji sekitar 4-5 juta diperlukan. Paham gak maksudnya? Jadi tidak semua tanda kiamat yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah kemudian dicocokkan kemudian buruk, enggak. Tapi dia hanya sebatas tanda yang kita harus berhati-hati, bersiap-siap untuk menghadapinya. Bekalmu apa? Seperti misalkan hujan berhari-hari di tanah Arab Saudi, kemudian saya melihat sendiri, memang beberapa daerah hijau, tapi daerah yang lain masih batu-batu. Apakah yang jadi permasalahan? Apakah itu tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Belum bisa kita pastikan. Ternyata sekarang sudah jadi batu lagi. Iya betul. Kan wajar toh hujan berhari-hari kemudian tumbuh. Nanti hilang lagi dia. Artinya jangan cepat-cepat mencocokkan dan menentukan ini lu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Saya pernah ke Danau Tiberias di negara Yahudi sana. Memang dari asalnya yang seperti ini ditunjuk juga, kemudian dia menurun ke bawah, dan itu tanda hari kiamat. Pertanyaan pertama, itukah Danau Tiberias atau Wadi Tabariyah yang disebutkan dalam hadis? Itukah dia? Allah. Atau yang kedua, kalau dia menyusut yang nanti itu akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu suatu kaum ya. So kaum orang banyak, bukan si Ya'juj dan si Ma'juj, bukan. Ya. Apakah kemudian dia itulah ini tanda tanya sebentar lagi akan ini sekitar berapa tahun lagi saya melihat langsung. Wahai saudaraku, mungkinkah nanti Allah bertakdir dia akan naik lagi? Mungkinkah? Tidak bisa kita tentukan secara pasti kecuali dengan kalau benar-benar sudah terjadi dan selesai, baru itu. Seperti apa? Seperti misalkan api yang keluar dari kota Madinah, disebutkan dalam hadis sahih, keluar dari kota Madinah sangat besar dan bisa menerangi leher-leher onta yang ada di Syam, saking besarnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini terjadi tahun 645 Hijriah. Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijriah. Ini terjadi. Dan para ulama sepakat bahwa itulah yang dimaksudkan dalam hadis. Begitu cara menghadapi tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu. Jadi pertama kita harus mengetahui apa itu tanda-tandanya. Yang kedua, kita harus mengetahui benarkah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu. Anak ada orang, misalkan ada hadis tentang tanduk setan, tentang tanduk setan. Ada hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Ini jamaah ini kadang-kadang latah karena disebutkan hadis sahih, akhirnya percaya aja. Sedangkan pemahaman terhadap hadis tersebut tidak seperti yang diinginkan di dalam syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik fi syamina, ya Allah berkahi negeri Syam kita, ya Allah berkahi negeri Syam kita, ya Allah berkahi negeri Syam kita. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di Yaman bagaimana? Allahumma barik fi Yamanina, ya Allah berkahi negeri Yaman kita. Kalau di Najd bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mendoakan dapat berkah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatlu minhu qarnu syaitan, akan keluar dari Najd, Najd bahasanya begitu, fi Najdina, fi Najd, yang akan keluar tanduk setan. Timbul teori cocoklogi konspirasi, teori cocoklogi bin konspirasi. Apa itu? Tanduk setan adalah yang sekarang ada di Royal Mekkah Clock Tower, yang ada jam, kemudian di atasnya ada bulan seperti bulan sabit. Maka itulah tanda tanduk setan. Pertama, kita harus mengatakan yang dua tadi. Benar, kita harus mengetahui tanda kiamat. Mengetahui dengan sebenar-benarnya tanda kiamat. Apa yang dimaksud tanduk setan? Apakah itu? Kalau memang itu yang ada di atas hotel itu, maka saya bertanya, kapan ente ketemu setannya? Tanduknya dari mana ente tahu begitu bentuknya? Kapan kenalan sama setannya? Itu satu, karena dia tidak tahu tanduknya. Ternyata benar yang dimaksud oleh para ulama, tatlu minhu minha qarnus syaitan, akan keluar dari Najd, daerah Najd itu tanduk setan, bukan yang dimaksud dengan tanduk hakiki. Lihat, lihat syarah para ulama. Dan saya katakan para ikhwah, wahai para pendakwah, jangan malas baca syarah, jangan malas dibaca kitab para ulama, jangan ngambil dari kantong sendiri. Bahkan kemarin kita daurah bersama Syekh di Solo, para ustaz, jadi para murid seperti antum-antum ini yang mengajari Syekh, beliau mengatakan perkataan menarik. Salah satunya adalah, ini permasalahan sedikit detil, salah satunya adalah tidak bisa kita memahami Al-Quran dan hadis hanya dengan kepintaran kita terhadap bahasa Arab. Tidak bisa. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis hanya dengan kepintaran kita terhadap bahasa Arab semata. Harus ada nas, dalil dari Al-Quran dan hadis. Maka ini kan sering kita dapati beberapa para pendakwah di negeri ini kadang-kadang ahli bahasa Arab. Jadi kemudian dia cocok-cocokkan. Ini tidak benar. Bukan hanya sebatas itu saja. Apalagi kalau seandainya tafsirannya salah, ternyata tanduk setan yang dimaksud bukan tanduk setan. Makanya saya katakan, jangan malas baca Quran kalau ingin jangan malas baca kitab para ulama kalau ingin berdakwah. Sekali akhi fillah, saudara saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin, beliau saja setiap kali baca, saya pernah diceritakan, beliau pernah ngisi di sebuah kota, kemudian materinya itu beliau sampaikan berkali-kali padahal di tempat-tempat yang lain, tapi beliau minta izin, mohon maaf, saya mau baca dulu. Jadi jangan malas, ini sukanya nonton YouTube kemudian jadi pendakwah. Baca kitab para ulama. Apa yang dimaksud qarnus syaitan, tanduk syaitan? Baca. Apakah benar itu yang di atas royal itu? Nah, itu poin yang keberapa tadi? Yang keempat. Hati-hati dalam mencocokkan secara langsung tanda kiamat, ya, tanpa dalil syar'i. Jangan sampai mencocokkan seenaknya. Boleh mencocokkan kalau memang benar-benar terjadi. Mencocokkan secara pasti, oh ini yang dimaksud. Kalau sudah terjadi dan selesai, baru boleh. Oh berarti gak bisa-bisa begitu, Ustaz. Ya. Iya. Berarti kita mati duluan. Ya emang begitu. Udah gak usah ketemu Dajjal. Demen sekali mau ketemu Dajjal, subhanallah. Heran saya. Nah ini para ikhwah. Kemudian yang masalah tabuk setan tadi. Najd yang dimaksud, Najd, anggap bahwasanya Arab Saudi adalah Najd. Najd itu di mana sih? Najd itu secara bahasa Arab al-ardhul murtafi'ah, yaitu tanah yang tinggi. Najd kalau di tanah Arab Saudi berarti daerah Riyadh, Qasim dan sekitar. Tanahnya tinggi. Itu namanya Najd. Bukan di Mekah. Mulai kapan Mekah dikatakan Najd? Mekah itu adalah disebut dengan Hijaz. Hijaz, Mekah, Madinah itu Hijaz. Hijaz diambil dari kata-kata hajiz, artinya pembatas antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Paham gak? Ya. Dataran rendahnya namanya Tihamah, dataran rendah. Maka ketika itu tanduk setannya berada di Mekah, salah. Ente dari mana? Di salahnya berkali-kali lipat. Paham gak maksud saya? Nah, tapi ya begitu, masih ada aja yang ikut-ikutan latah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Lalu Rasulullah SAW ditanya, fa'akhbini an amaratiha, maka beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kiamat, para ulama rahimahullah ta'ala membaginya menjadi dua, menjadi beberapa bagian. Perhatikan baik-baik ya, tanda-tanda kiamat. Sekarang kita berbicara tanda-tanda kiamat. Saya jelaskan dulu. Ada namanya Al-Qiyamatul Sughra, ada namanya Al-Qiyamatul Kubra. Jadi kiamat itu dibagi menjadi dua, ada Sughra, ada Kubra. Kiamat kecil dengan kiamat besar. Mohon lanjutkan. Ada Al-Qiyamah, kiamat dibagi menjadi dua, as-sughra kecil, kemudian al-kubra besar. Kiamat kecil ini adalah kematian dan kehidupan setelahnya, seperti alam barzakh, barzakh nikmat, fitnah, fitnatul qabr, nikmat atau siksa kubur, inilah disebut dengan kiamat sughra. Dari mulai orang mati sampai dia menghadapi fase-fase kehidupan setelah kematian. Orang mati itu kan dicabut ruhnya dari sisi kepalanya. Maka kalau seandainya ada seorang yang mati kemudian matanya terbelalak, itu bukan tanda su'ul khatimah, tetapi itu adalah ruhnya mengikut kepada matanya mengikut kepada ruhnya yang dicabut dari arah kepala terbelalaknya. Rasulullah SAW bersabda, inna ruha idha qubit tabi'ahul basar, sesungguhnya ruh jika meninggal atau dicabut maka akan diikuti oleh mata. Maka tugas keluarganya menutupnya, atau kadang-kadang mulutnya mengikutinya. Maka tugas keluarganya untuk menutupnya. Kalau masih terbuka karena mungkin saking kerasnya, ya akhirnya susah untuk dikembalikan dia seperti semula, maka diikat agar kelihatan tidak buruk di hadapan manusia. Nah, kemudian setelah itu bisa, kalau dia orang beriman, langsung dikain kafan dari surga, langsung dibawa oleh para malaikat naik ke atas langit ketujuh. Kemudian Allah mengatakan, tulislah hambaku di daftar orang-orang yang masuk ke dalam surga, lalu dikembalikan ke alam barzakh. Ini fase kehidupan setelah kematiannya. Kemudian setelah itu dia mendapati alam barzakh. Di dalam barzakh dia mendapati fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Kalau dia selamat, dia dapat nikmat. Kalau dia bisa jawab, dia dapat nikmat. Kalau dia tidak bisa jawab, dia dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai hari kiamat. Itu disebut dengan kiamat sughra. Nah, di sana ada kiamat kubra. Kiamat kubra sebelum terjadinya ya, ada namanya asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat ini nanti bermacam-macam. Ya, tanda-tanda kiamat. Sebelum terjadi kiamat kubra ada namanya asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Baik. Tanda-tanda kiamat para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang pertama yaitu ada tanda-tanda kiamat yang ada tanda-tanda kiamat yang kecil dan ada tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang kecil dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Tanda-tanda kiamat yang kecil dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan pernah kembali. Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan pernah kembali. Ini saya sebutkan beberapa contoh secara cepat. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbelahnya bulan. Ada api dari Hijaz. Hijaz tadi apa? Mekah, Madinah yang saya ceritakan tadi. Tahun berapa? 645. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian ada ta'un, amwas, penyakit ta'un. Kemudian juga ada berhentinya jizyah, upeti dari orang-orang kafir. Nah, ini kiamat sughra kecil yang sudah terjadi dan tidak akan berulang. Kiamat kecil sughra yang sudah terjadi dan tidak akan berulang. Di sana ada kiamat sughra kecil yang sudah terjadi dan terus berlangsung. Ini bagian yang kedua. Kiamat kecil yaitu kiamat sughra afan, tanda kiamat sughra yang sudah terjadi dan terus berlangsung. Seperti apa? Seperti misalkan contohnya penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian keluarnya orang-orang pengaku nabi, para dajjal, pengaku nabi. Ini ada cerita menarik pengaku nabi ini. Di Indonesia ini menarik, subhanallah. Padahal itu dosa besar. Pelakunya bisa kalau ditegakkan hukum Islam secara maksimal dipenggal lehernya. Ada seorang perempuan ngaku jadi Jibril. Ya, perempuan aku jadi Jibril. Kemudian tangkap polisi. Ada seorang laki-laki ngaku jadi nabi. Maka dikumpulkan juga oleh polisi. Polisi ini pintar, mungkin sudah ngaji dia. Wahai yang ngaku jadi Jibril dan wahai yang ngaku jadi nabi, kalau di dalam agama kami Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Jibril. Ini kira-kira ente dapat pernah ketemu enggak dengan Jibrilnya ini? Ya, subhanallah. Hanya di Indonesia nabi palsu masuk TV diwawancarai. Bukan dipenggal lehernya. Hanya di Indonesia. Nah, keluarnya para pengaku nabi. Kemudian contoh yang lain lagi, diberikannya tugas kepada yang bukan ahlinya. Kemudian contoh yang lain lagi, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kita bahas ini, yaitu diantaranya adalah para ibu melahirkan tuannya. Orang-orang miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian diantaranya adalah tersebarnya kebodohan, para ulama diwafatkan. Nah, ini terus terjadi tanda-tanda kiamat sughra yang terjadi dan terus berlangsung terus. Diantaranya tersebarnya zina, tersebarnya riba, diantaranya nampaknya musik dan juga wanita-wanita biduanita terus tersebar, terjadi dan terus tersebar. Saya hari Jumat yang lalu di Masjid Tarbiyah Cilandak, saya khotbah Jumat. Judulnya Anugerah di Balik Musibah. Salah satu materi yang saya sampaikan di khotbah tersebut, ini berkaitan dengan banjir ya. Salah satu materi yang saya sampaikan tersebut adalah kita harus bersyukur dari musibah. Bukan hanya sekedar bersabar, memuji Allah dari musibah. Dan itu perkataan dari seorang tabi'i, yaitu namanya adalah Shureh Al-Kindi Al-Qadhi, Shureh Ibn Harith Al-Kindi. Beliau ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, ketemu dengan Umar bin Khattab, ketemu pembesar-pembesar sahabat. Beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka beliau adalah murid-murid pembesar sahabat, Shureh bin Harith Al-Kindi. Beliau mengatakan, nah ini bisa Anda amalkan ya, nanti berkaitan dengan, bisa Anda amalkan saat Anda mendapat musibah. Beliau mengatakan, wallahi inni la usabu bi musibah fa ahmadullah arba'a marrat. Demi Allah, aku ditimpa musibah dan kemudian aku memuji Allah 4 kali. Ahmaduhu idh lam takun hiya a'zama mimma hiya. Aku memuji Allah karena musibah yang aku dapati tidak lebih besar daripada yang sekarang. Sampaikan kepada kawan-kawan yang terkena musibah, bersyukurlah kepada Allah, musibahnya tidak lebih besar daripada yang sekarang. Yang kedua, ahmaduhu an razaqani Allahu as-sabr. Aku memuji Allah agar aku bisa bersabar. Aku memuji Allah karena Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk bersabar. Karena orang bersabar pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar akan diberikan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar. Ulaika alladzina yu'tauna ajrahum bima sabaru marrataini ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka orang-orang yang diberikan pahala 2 kali lipat disebabkan karena sabar. Ini pujian yang kedua. Pujian yang ketiga, ahmaduhu an hadani listirja' lima fihi minats thawab. Aku bersyukur kepada Allah, memuji Allah karena aku bisa istirja', mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun saat dapat musibah. Kenapa? Karena orang yang dapat musibah, mendapatkan musibah kemudian dia mengucap innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Yang keempat ini yang saya inginkan, ahmaduhu alla takuna fi dini. Aku memuji Allah. Kenapa? Karena musibah itu bukan dalam urusan agama, hanya sekedar motor, mobil, rumah, bukan urusan agama. bukan urusan berkaitan dengan kemurtadan, kemusyrikan, kebid'ahan. Bersyukur kepada Allah. Maka lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk di dalamnya ini adalah tersebarnya wanita-wanita yang biduanita menyanyi. Sekarang para ikhwah, yang menyanyi banyak, bukan hanya sekedar artisah pulan, artisah pulan, artisah pulan, artis laki-laki, artisah perempuan, artisah pulan, artisah. Enggak. Sekarang banyak penyanyi melalui mana? Media sosial. Penyanyi semua itu dilihat oleh orang banyak. Benar hadis Rasul, idza zaharatil qayyinat, jika telah nampak wanita-wanita para penyanyi dan menari-nari. Ya? Ya, beberapa wanita goyang dua jari. Dan yang memvideonya suaminya, memperlihatkan kemolekan tubuh. Itu tanda kiamat yang terjadi dan terus berlangsung. Kemudian termasuk di dalamnya adalah minuman keras, minuman keras diminum dengan biasa. Kemudian termasuk di dalamnya adalah masjid ya, dihiasi dengan luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada masjid sebagai tempat wisata, tidak untuk disolati, tetapi dikunjungi untuk dijadikan tempat wisata. Bukan hanya di negeri ini, di negeri-negeri banyak juga masjid tempat wisata. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat sughra yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat sughra yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Di antaranya kembalinya tanah Arab menjadi hijau. Ini belum terjadi secara maksimal, belum kita bisa tentukan. Itu. Yang kedua, para binatang buas dan benda-benda mati bisa berbicara. Belum terjadi itu. Kemudian yang ketiga, sungai Efrat kering kemudian mengeluarkan gunung emas. Ini ada yang ustaz-ustaz teori cocok logi bin konspirasi tadi, dia mengatakan itulah peperangan Irak dengan Amerika yang memperebutkan minyak. Ente tahu dari mana? Yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, emas bukan minyak. Paham gak bahasa Arab? Emas bukan minyak. Warnanya juga beda. Ini. Kemudian selanjutnya di antaranya adalah keluarnya bumi mengeluarkan material-material yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya yang belum terjadi juga adalah kaum muslimin dikumpulkan di Madinah dan dikepung di kota Madinah. Kemudian selanjutnya adalah penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel di mana? Dulu di Turki. Penaklukan Konstantinopel. Kemudian juga ada namanya Fitnatud Dahsa, Ahlas dan Duhaima. Itulah beberapa tanda-tanda kiamat sughra yang belum terjadi. Nah, di sana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga adalah tanda-tanda kiamat sughra yang belum terjadi, keluarnya Imam Mahdi yang katanya keluar tahun 2020. Anu, Imam Mahdi teman TK saya kayaknya. Kemudian para ikhwah, setelah itu baru tanda-tanda kiamat Al-Kubra. Nah, begitu. Jadi kita bagi tadi yang pertama sudah terjadi dan berhenti. Yang kedua sudah terjadi dan terus berlanjut. Yang ketiga belum terjadi. Termasuk di dalamnya tanda kiamat sughra adalah keluarnya Imam Mahdi. Nah, di sini nanti ada kiamat kubra. Hasratus sa'al kubra, tanda kiamat yang besar. Di antara tanda-tanda kiamat yang besar, yang pertama duhan. Apa arti duhan? Asap hitam di langit, sehingga langit menjadi hitam kelam. Yang kedua, dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, hilangnya Islam, diangkatnya Al-Quran dari hati-hati manusia. Orang kalau sudah hafal Quran, kemudian ditanyakan kepadanya bagaimana kalau seandainya nanti di hari kiamat hilang hafalan, menangis dia. Capek pada ikhwah, kita hafal Quran. Tapi bagi yang tidak hafal, enjoy aja. Saya pernah ke Australia, diajak oleh kawan-kawan, Ustaz, ayo kita sebelum Ustaz pulang, kita ke pasar, beli-beli oleh-oleh lah buat keluarga. Tapi Ustaz, kalau jalan nanti, Ustaz jalannya nunduk. Kenapa? Ya pemandangannya macam-macam Ustaz. Ente? Loh, kalau Ustaz kan hafalannya banyak, nanti hilang hafalannya. Kalau anak nggak punya hafalan Ustaz. Enak aja. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kembalinya manusia menyembah berhala. Kemudian selanjutnya hancurnya Ka'bah. Kemudian selanjutnya terjadi gerhana, tiga gerhana besar. Kemudian selanjutnya matahari terbit dari barat. Kemudian selanjutnya keluar binatang. Kemudian selanjutnya keluar api yang menggiring manusia. Baru setelah itu kiamat. Kiamat dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat. Kemudian setelah itu matilah seluruh manusia. Baru setelah itu ditiupkan lagi setelah beberapa tahun, dalam riwayat 40 tahun, kemudian dibangkitkan lagi. Pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Ulangi. Kirain ada yang dapat arisan. Yang pertama duhan, asap hitam yang sangat, karena memang kajian kita bukan tentang tanda kiamat, tetapi karena berkaitan dengannya saya agak perlebar permasalahannya, makanya saya percepat ya. Kemudian yang kedua yaitu dajjal, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima hilangnya ilmu Islam, diangkatnya Al-Quran, yang keenam kembali menyembah berhala atau berhala kembali disembah, yang ketujuh hancurnya Ka'bah, yang kedelapan terjadi gerhana, tiga gerhana besar, yang kesembilan terbitnya matahari dari barat, yang kesepuluh keluarnya binatang, yang kesebelas api yang menggiring manusia, yang kesebelas api yang menggiring manusia. Baru setelah itu terjadilah hari kiamat kubra. Nah, kita lanjut pembacaan kitab ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penulis mengatakan kalimat beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya, yaitu Jibril alaihissalam setelah tidak dapatkan waktu, tidak dapatkan jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kapan hari kiamat pastinya, maka beliau bertanya apa tanda-tandanya. Nabi Muhammad SAW menjawab, budak perempuan melahirkan anak tuannya. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, beliau mengatakan maksudnya kaum muslimin kelak akan menguasai negeri-negeri kafir, sehingga banyak tawanan, maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan bapaknya. Ini salah satu penafsiran bahwa salah satu tanda hari kiamat sughra yang apa? Sudah terjadi dan terus berlanjut, yaitu budak perempuan melahirkan anak tuannya. Ada pendapat pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Naqih Al-Ain yang penulis kitab kita, yaitu nanti kaum muslimin banyak penaklukan-penaklukan ke negeri-negeri kafir, kemudian budak-budak yang ditawan oleh kaum muslimin dari perempuan-perempuan tersebut akhirnya digauli oleh kaum muslimin, kemudian budak-budak tersebut hamil, kemudian setelah itu melahirkan anak. Kalau dia anak laki-laki, maka dia merdeka karena mengikuti bapaknya, anak laki-laki. Tapi kalau dia anak perempuan, dia tetap jadi budak. Nah, akhirnya itulah yang dimaksud budak melahirkan tuannya. Itu penafsiran yang pertama. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penafsiran yang pertama. Makanya di sini penulis mengatakan al-muradu bihi an yastawli al-muslimuna ala biladil kufr fayakthuru at-tasarri fayakunu waladul amah min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafi abihi bi abiha li syarafihi bi abihi. Wa ala hadha falladhi yakunu min ashratis sa'ah istila'ul muslimin 'alal musyrikin wa kathratul futuh wat-tasarri. Hal semacam ini menjadi bagian dari tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin mengalahkan kaum musyrik dan banyaknya kemenangan dan tawanan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Berarti tandanya apa? Banyak penaklukan oleh kaum muslimin. Itu tandanya. Ya, yang dimaksud bahwa budak melahirkan tuannya berarti maksudnya adalah banyak penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga banyak tawanan-tawanan yang menjadi budak, kemudian digauli, kemudian mereka melahirkan anak. Anak itulah yang menjadi tuan nantinya. Intinya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid bahwasanya salah satu tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW maksudnya adalah yaitu banyaknya penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa qila ma'nahu an tafsuda ahwalun nas hatta yabi' sadatu ummahati auladin wa yakthura taradduduhum fi aydil mushtarin fa rubbama ishtaraha waladuha wa la yash'uru bidhalik fa'ala hadha alladhi yakun min ashrati as-sa'ah ghalabatul jahli bi tahrimi bay'ihinna. Lihat, ada juga yang mengatakan, ini berarti pendapat kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut adalah munculnya kerusakan umat manusia, munculnya kerusakan, dekadensi moral di tengah manusia. Kenapa? Sehingga orang-orang terhormat menjual budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka. Ya, jadi kan begini, maksudnya tuh begini, ada seorang majikan, orang merdeka, punya budak perempuan. Punya budak perempuan, kemudian otomatis boleh digauli karena dia budak, seperti harta, dia boleh dijual, boleh diapakan saja, boleh digauli. Budak ini hamil, hamil kemudian melahirkan anak, anak dari majikannya ini. Paham sampai sini? Baik. Nah, majikannya ini karena tidak ada ilmu, karena rusaknya akhlak, dekadensi moral, anak-anaknya yang dari budak ini dia jual. Dia jual. Nanti karena ibunya ini dijual. Ibunya, bukan seanaknya, ibunya yang budak ini dijual. Nah, akhirnya kan ibunya ini yang budak ini dijual sana, nanti dijual lagi ke sana, dijual lagi ke sini, tanpa terasa kepada anaknya sendiri. Yang membeli siapa? Anaknya sendiri. Itu maksudnya. Jadi maksud yang kedua adalah rusaknya akhlak di tengah kaum muslimin. Kalau tadi maksud yang pertama, banyaknya penaklukan yang didakwakan oleh kaum muslimin. Paham ini para ikhwan? Baik. Itu makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Padahal itu tidak diperbolehkan untuk membeli ibu. Membeli ibu sendiri enggak boleh diperbolehkan. Tapi karena tadi dekadensi moral, ilmu, ilmu Islam habis, tidak ada yang tahu tentang hukum-hukum Islam, na'udzubillah. Jadi tanda ketika seperti ini, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa mengaji kitab, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ma'nahu an yakthura al-ruquq fil awlad fayu'amilu al-waladu ummuhu mu'amalat as-sayyidi ammatahu atau amatahu minal ihanah wassab. Yang artinya ada makna yang ketiga, yaitu di sini tadi disebutkan kejadian seperti ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekat. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut adalah munculnya kerusakan umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah dari tangan pembeli yang satu ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya tanpa disadarinya. Kejadian semacam ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda kiamat. Ya, tanda kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Nggak boleh jual ibu dari anak-anak sebagai budak. Hah, para ikhwan yang dirahmati Allah, penulis di sini kurang atau terjemahannya kurang. Makna yang ketiga saya terjemahkan, ditambahkan ya. Ini di dalam buku aslinya tidak disebutkan di dalam buku terjemahannya. Makna yang ketiga yaitu banyaknya kedurhakaan di tengah kaum muslimin. Maka seorang anak dia seperti memperlakukan ibunya seperti tuan kepada siapa? Budaknya. Ibu jadi pembantu, ibu jadi ini, ibu jadi ini. Ya. Saya kalau salah bercerita tentang ibu, saya pesan pada ikhwah, jangan pernah engkau membuat ibu menangis walau satu tetes pun dari air mata. Karena itu adalah kunci kebahagiaanmu dunia akhirat. Dan tanamkan itu kepada anak-anak kita. Boleh kita orang tua mengatakan kepada itu, kepada kita, kepada anak-anak kita, nak, jangan buat saya menangis. Karena itu kunci kebahagiaan dia dunia akhirat. Wallahi, siapa yang pernah membuat ibunya menangis walaupun dia dalam keadaan benar, maka dia akan menyesal seumur hidupnya. Susah untuk dihilangkan penyesalan tersebut. Tanamkan kepada anak-anak kita, jangan pernah mengangkat suara membuat ibu menangis, membuat bapak menangis. Karena itu kunci sukses dunia akhirat, kalau tidak ingin menyesal seumur hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua, berbakti kepada orang tua, menyebabkan masuk surga dari pintunya yang paling terbesar. Pintu surga yang paling megah itu bakti orang tua. Karena di dalam bakti orang tua ada dua kesyukuran, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua yang telah dengan keberadaan mereka kita ada. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ini tanda hari kiamat. Ini salah satu makna dari makna budak melahirkan tuannya. Banyak durhaka di tengah kaum muslimin. Jadi seperti anak menjadikan ibunya seperti pembantunya, seperti budaknya. Ya. Semestinya seorang ibu dia dilayani, bukan melayani. Wallahi para ikhwah, yang sekarang di rumahnya ada ibunya dan dia melayani, maka berhentikan itu. Itu kedurhakaan, wallahi kedurhakaan. Meskipun sang ibu mau. Sang ibu mau kadang-kadang karena tidak nyaman tinggal di rumah anak. Ada seorang pernah berkata kepada saya, "Ustaz, saya punya kakak. Mereka semua alhamdulillah berkecukupan. Saya ini paling bontot. Akhirnya saya diberikan tugas ngurus ibu. Tapi kan saya juga punya keluarga, Ustaz. Saya punya istri, punya anak. Kami juga ingin liburan. Sedangkan kalau bawa ibu, liburan susah Ustaz, makan harus terbatas, ibu maunya ini, kita maunya itu. Kami apalagi generasi milenial Ustaz, maksudnya ya hidup di zaman sekarang kan beda dengan hidup yang zaman dulu, keinginan ibu beda. Sedangkan saya kalau telepon kakak-kakak saya, mereka katakan, nih ambil duitnya urus sana. Saya gak mau duitnya Ustaz, saya mau biar saya bisa beberapa hari saja untuk. Maka saya katakan, wahai saudaraku, bersyukur kepada Allah. Ada di sana orang-orang yang tidak sempat untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Ada di sana orang-orang yang karena keperluan duniawinya, dia tidak bisa pulang ke rumahnya untuk benar-benar tinggal bersama ibu, bersimpuh di hadapan ibu untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, ilzamha fa innal jannah tahta qadamaya. Selalulah bersama ibu, sesungguhnya surga di bawah ibu. Susah para ikhwan. Antum kalau seandainya punya ibu, maka nego dengan saudara-saudara antum, biar ibu sama saya. Dan rasakan bagaimana mengurus orang tua susah. Susah mengurus orang tua, tidak mudah, harus sabar. Kita bawakan air, saya nggak mau air yang ini, saya mau air yang sana. Itu tidak boleh berkata ah. Kita bawakan hadiah, ini tas bu, saya nggak suka warnanya, kasih aja ke sana. Nggak boleh mengatakan ah susah banget sih, tidak mudah. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Kalau sudah berbicara tentang bakti kepada orang tua, maka yang ada adalah cuma bisa bersabar dalam mengurus orang tua, terutama ketika mereka sudah besar, sudah dewasa, sudah tua. Nah, ini makna yang ketiga dari makna budak perempuan melahirkan anak tuannya. Kemudian penulis mengatakan, wa fil hadis karahatu malan ma la tad'ul haja ilaihi min tatwilil bina wa tasyidihi. Hadis ini juga menyatakan adanya, dan sekali lagi saya katakan, kalau Anda punya ibu di rumah dan ibu Anda menjadi pembantu di rumah Anda, maka bersimpuh di hadapannya, minta maaf, minta halal, karena Anda sudah melakukan kedurhakaan kepadanya. Wallahi demi Allah, mereka tidak melakukan itu kecuali karena mereka malu hidup di rumah anaknya. Tidak mungkin ibu kita mau-mau duduk sandar-sandar kemudian dia nyuruh anak-anaknya. Maka kata, enggak bu, duduk aja, saya yang ngurus, ibu duduk aja. Dan satu lagi saya ingin ingatkan, tidak akan pernah sama berbakti kepada ibu kandung dengan kepada ibu mertua. Enggak ada urusan ibu mertua kita. Kita enggak ada urusan dengan ibu mertua. Ibu mertua anak-anaknya yang ngurus. Kita menghormati ibu mertua kita karena anaknya kita nikahi, karena dia muslimah, karena dia lebih tua. Just that. Itu saja. Pertanyaan paling aneh yang pernah saya dapatkan, apakah bisa sama berarti kepada ibu mertua dengan ibu kandung? Ish, apa ini? Ibu yang hamil, wahnan ala wahnin, lemah, semakin lemah, kurhan, wawadat kurhan, dalam keadaan capek, melahirkan pun lebih capek lagi. Kemudian setelahnya bukan selesai, menyusui 2 tahun lagi, mengurusnya sampai besar. Jujur para ikhwah, ini sering saya katakan, kita mengurus ibu bapak kita yang sudah tua, kita sebenarnya secara tidak langsung cuma menunggu mereka mati. Anda mau katakan itu atau tidak katakan itu, nunggu mereka mati. Sedangkan bapak ibu kita mengurus kita, sebenarnya mereka ingin kita hidup dewasa. Maka minta maaf kepada orang tua kalau seandainya ada yang pernah melakukan seperti itu sebelum ajal dijemput, ajal menjemput orang tua kita. Wallahi kalau sudah ada pernah kita walau hanya mengangkat suara, wallahi demi Allah, penyesalan seumur hidup tidak akan pernah terobati. Apalagi sampai nunjuk orang tua, angkat suara, menajamkan pandangan, apalagi sampai hitung-hitungan dengan orang tua, bapak punya hutang. Alhamdulillah. وفي الحديث كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشديده. Hadis ini juga menyatakan bahwa larangan berlomba-lomba membangun bangunan yang sama sekali tidak dibutuhkan. Nah ini, lihat bahasanya. Membangun, meninggikan bangunan yang tidak dibutuhkan. Kalau meninggikan bangunan diperlukan, maka tidak tercela dalam Islam. Seperti yang terjadi sekarang. Karena diperlukan, tidak tercela. Karena tanahnya cuma itu-itu saja. Sedangkan jamaah haji semakin banyak. Maka ini tidak tercela. Ini namanya memahami hadis dengan perkataan para ulama yang tidak ada tendensi sama sekali terhadap negara manapun. Ya, ini para ikhwan. Waqad ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'jaru ibnu adam fi kulli shay'in illa ma wada'ahu fi hadzal turab. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa anak Adam diberi pahala untuk setiap belanja yang dikeluarkannya kecuali belanja untuk mendirikan bangunan. Ya, maksudnya di sini hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, mendirikan bangunan. Tetapi perlu diingat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada hadis bahwasanya arba'un minas sa'adah, empat dari kebahagiaan manusia. Dan ini berarti boleh. Di antaranya al-baitul wasi', rumah yang luas. Ini tidak mengapa. Jadi jangan sampai mengambil kemudian mengambil satu hadis digalakkan. Kita melihat Al-Hasan Al-Basri di kekhalifahan Uthman bin Affan. Beliau pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pegang rumah Rasulullah bisa dengan tangan memegang. Berarti kan pendek sekali. Apakah kemudian kita harus berumah seperti itu? Kan tidak. Kalau seandainya memang diperlukan untuk diperluas, ya, maka sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keperluan juga. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW wafat tanpa pernah meletakkan sebuah batu atau bata untuk membangun sebuah bangun, yaitu beliau tidak pernah mendirikan bangunan yang kokoh dan tidak juga pernah berlomba-lomba untuk itu. Ya, cukup kiranya habis waktunya. Kita lanjutkan nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Apakah berdosa menerka-nerka atau was-was terhadap musibah fenomena alam berdasarkan peringatan BMKG? Maka apa maksud dari pertanyaan ini? Apakah kita maksudnya percaya kepada perakiraan dari BMKG? Maka ini tidak berdosa. Ya, ini tidak berdosa. Kenapa? Karena BMKG menentukan itu berdasarkan keilmiahan yang valid. Bukan sesuatu yang gaib, bukan. Jadi beliau mereka bukan ramal, tapi berdasarkan pergerakan angin. Dengan pergerakan angin biasan kebiasaan terjadi seperti ini. Maka ini bukan sesuatu peramalan. Tetapi tentunya tetap disandarkan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Saya pernah mendengar kalau Nabi Isa nanti setelah Dajjal mati akan meninggal dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di Madinah. Apakah ini benar? Apakah ada hadisnya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Saya belum baca itu. Yang jelas Nabi Isa nanti akan meninggal setelah meninggalnya Dajjal. Bagaimana jika ada ikhwan yang sudah ngaji tapi masih mendengarkan musik? Dia bilang Ibnu Hazm menghalalkan musik. Bagaimana cara menasihatinya? Maka jawab saja Nabi Muhammad SAW melarangnya. Bagaimana dibanding Ibnu Hazm dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selesai. Sebagai istri lebih utama mana, berbakti kepada ibu, suami atau kepada ibu sendiri? Maka jawabannya sebagai istri lebih utama berbakti kepada suami. Ibu suami urusan suami. Anda berbakti kepada siapa? Suami. Itu lebih utama. Ya. Tapi jangan juga menjadi durhaka kepada ibu sendiri. urusan ibu mertua ini, para ikhwah, ini sering pertanyaan ini saya sering sebut dengan international crime. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian di mana-mana. Saya baca-baca juga fatwa di Arab Saudi, begitu juga. Jarang hubungan harmonis antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Itu jarang. Maka saya nasihati kepada istri ini, baktilah kepada suamimu. Kalau seandainya suamimu ingin berbakti kepada ibunya, bersabarlah. Kenapa? Karena suatu saat Anda akan seperti mertua perempuan. Ya. Wallahu a'lam. Seorang murid yang mendapat tugas di sekolahnya setiap hari murojaah surat Al-Baqarah sampai selesai, apakah berdosa kalau tidak dilakukan sampai selesai sementara tidak ada uzur syar'i hanya karena ngantuk atau capek? Maka jawabannya, para ikhwah, di sini kita berbicara tentang hukum, asal hukum syar'i ya, bahwa beramal metodologinya adalah beramallah sesuai dengan kemampuan. Ada seorang, pernah Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah. Ada seorang perempuan di situ. Kemudian ada tali tergantung. Apa ini? Ini perempuan kalau lagi malas sholat, dia bergelantungan di situ agar tetap bisa sholat. Kalau dia ngantuk, dia bergelantungan. Kata Rasulullah SAW, nah, turunkan itu. Alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna Allah la yamalu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Jadi kalau seandainya sedang capek, maka istirahat. Nanti setelah istirahat bisa langsung murojaah lagi. Seperti itu. Saya anak perempuan satu-satunya dari seorang ayah yang beragama Katolik. Pertanyaannya, sekarang ayah saya sedang sakit keras dan permintaan dia kalau mati harus dikremasi dan melarang keras secara Islam. Lalu bolehkah saya menguburkannya bukan secara Islam dan mengkremasinya? Maka jawabannya, tugas Anda sekarang sebenarnya adalah datangi orang tua, ajak untuk masuk Islam. Talqinkan la ilaha illallah. Siapa tahu Allah berkehendak baik kepada bapak Anda. Itu tugas pertama. Kalau seandainya tetap meninggal di atas kekufuran, maka pada saat itu seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengikuti prosesi prosesi pengurusan jenazah orang kafir. Kecuali saat tidak ada yang mengurusnya. Adapun menjenguknya saat sakit pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menjenguk orang pembantu beliau yang Yahudi sakit keras. Kemudian beliau mengatakan, "Aslim, masukkan kau ke dalam agama Islam." Kemudian dia menoleh kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Taati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam meninggal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Allahu Akbar. Mau tanya, kalau kita tersandung atau terjatuh, apakah bacaan bismillah atau innalillah wa inna ilaihi rajiun atau astaghfirullahalazim? Innalillah. Segala macam musibah innalillah. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Wa basyirus sabina alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun." Sebagaimana ayat Al-Qur'an. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar apabila tertimpa musibah. Di situ musibatun, musibah apapun. Maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada seorang ikhwah berkata kepada saya, "Ustaz, si fulan tabrakan, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Saya bilang begitu. Kata si ikhwan ini, "Belum meninggal tapi ya, Ustaz." "Ya enggak apa-apa, emang kenapa?" Setiap musibah ucapkan apa? Innalillahi. Jika kita masbuk dalam sholat zuhur mendapatkan imam sedang duduk di rakaat terakhir, duduk tawaruk, apakah kita mengikuti imam duduk tawaruk atau kita duduk iftirash? Maka duduk iftirash karena kita belum selesai. Duduk iftirash karena kita belum selesai. Dan ini disebutkan sholat zuhur, dan sholat zuhur duduk tasyahud terakhirnya adalah duduk tawaruk. Karena Anda belum selesai maka duduklah iftirash. apakah boleh kita sholat malam atau qiyamul lail baca surat-surat Al-Quran yang dengan memegang mushaf Al-Quran? Maka jawabannya iya, boleh, tetapi tidak dianjurkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Baca yang mudah. Ya, makanya perbanyak hafalan dari Al-Quran, ya. Umur sudah 40, 50 hafalan cuma 3 kul. Tambah surat telepon favorit Inna Ataina. Itu pun warisan TK. Harus banyak hafalan. Tapi pernah dilakukan oleh para sahabat, di antaranya Aisyah memerintahkan kepada budaknya untuk membaca dari mushaf, tidak mengapa, tetapi lebih utama membaca dari hafalan sendiri. Jika kita membaca Al-Quran dan artinya seringkali diartikan dengan kata kami, seperti contoh surat Yunus ayat 61. Pertanyaan saya, Al-Quran adalah firman Allah dan Allah itu satu tunggal, tapi kenapa selalu ada kami di dalam Al-Quran? Apa artinya salah satu ada maksud lain dalam kata tersebut? Maka jawabannya adalah bahwa kami yang dimaksud di dalam bahasa Arab itu adalah untuk litta'zim, meskipun untuk orang, satu orang, untuk pengagungan. Dan Allah maha berhak untuk mengagungkan dirinya sendiri, karena Allah maha agung. Jadi kami di sini bukan menunjukkan kepada jumlah yang banyak, tetapi untuk pengagungan. Allahu a'lam. Dari hadis menuntut ilmu jalan menuju surga, apa itu menuntut ilmu agama saja atau berlaku untuk ilmu dunia? Enggak, ilmu agama. Kenapa demikian? Karena yang bisa menghantarkan ke dalam surga hanya ilmu agama. Adapun menuntut ilmu umum duniawi, maka hukumnya mubah. Jika diniatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka dia berpahala. Wallahu a'lam. Bagaimana bakti seorang istri kepada kedua orang tua? Maka jawabannya tetaplah berbakti. Tetapi ini penting. Yang lebih utama, seorang perempuan apabila sudah menikah dengan seorang lelaki, maka bakti yang dia cari pahala lebih besarnya adalah siapa? Suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang bibi dari Husain bin Muhsin, "Idza tub'alin," wahai perempuan, kamu sudah bersuami belum? Kemudian perempuan tersebut menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, "Unduri aina anti? Kaifa anti lahu?" Ini pertanyaan pertama. Ini perhatikan ibu-ibu. Pertanyaan pertama yang harus Anda letakkan selalu dalam benak Anda ketika Anda sudah menjadi istri seseorang lelaki. "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Bagaimana sikapmu terhadap suami? Maka sang bibi ini menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Aku tidak pernah meremehkan melayaninya kecuali yang sudah aku tidak sanggup untuk melayaninya. Dan melayani di sini bukan hanya di atas ranjang, tetapi seluruh keperluan suami. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan yang kedua, "Unduri aina anti minhu." Wahai perempuan yang sudah bersuami, perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kenapa wahai Rasulullah? "Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ini hukum asalnya begitu bagi perempuan. Nanti kalau seandainya ada suaminya yang semena-mena, berbuat zalim suaminya, itu urusan lain, tapi hukum asalnya begitu. Ya, ini para ikhwan. Jadi bakti yang paling utama dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah menikah adalah kepada suaminya, tanpa juga menjadi durhaka kepada orang tuanya, seperti memutuskan hubungan rahim, tidak pernah nelfon, tidak pernah mengunjungi, dan semisal. Wallahu a'lam. Jika mertua terlalu mencampuri urusan rumah tangga, ini kan lihat international crime, rumah tangga sampai marah karena kita anaknya melaksanakan akikah di hari ketujuh, karena menurut beliau hal tersebut tidak wajib bisa dilakukan waktu anak sudah sekolah untuk akikah, dan acara cukur rambut hanya acara acara TV saja, nggak tahu apa maksudnya. Lihat, permasalahan ringan kan, itulah kadang-kadang, ya. Maka di sini yang paling utama berfungsi sebagai aktornya adalah suami. yang dia merangkap sebagai suami dan anak pada saat yang bersama. Kadang pada ikhwah, telinga kiri kita mendengar curhatan ibu, telinga kanan kita mendengar curhatan istri. Kita harus di situ adil dan proporsional. Jangan sampai kita menzalimi istri kita, jangan sampai kita durhaka kepada ibu kandung kita. Yang dimaksud batasan aurat saat sholat, telapak tangan wanita itu harus menutup tersusup semua atau boleh terlihat telapak tangan bolak-balik? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, tangan bukan aurat yang harus ditutupi. Ya, tangan bukan aurat yang harus ditutupi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la salata li haidin illa bi khimar. Tidak sah salat seorang wanita haid kecuali dengan menutup kepala. Rasulullah SAW tidak menyebutkan menutup tangan. Allahu a'lam. Bagaimana cara memohon petunjuk untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam pendidikan saya setelah lulus SMA? Mohon doanya. Kalau seandainya ini yang dimaksud adalah laki-laki, maka saya nasihatkan, ya, lebih dalami agama. Di zaman sekarang, masya Allah, banyak sekali sekolah-sekolah yang formal ataupun non-formal. Perdalam agama. Perdalam agama lebih utama. Ya. Kalau seandainya perempuan, nikahlah. Perempuan gak usah terlalu tinggi-tinggi sekolahnya. Kalau tinggi-tinggi sekolahnya, nanti nyali suaminya susah. Betul. Gak usah tinggi-tinggi. Saya punya anak perempuan sekarang SD, nanti kalau sana sudah SMA, kalau ada laki-laki yang melamar, dia baik agama akhlaknya, tafadhol, silahkan. Selesai urusan saya. Menikahkan dia. Tetapi urusan saya sebagai orang tua tetap berlaku. Lebih utama mana, menuntut ilmu atau berbakti kepada orang tua? Tidak ada pertentangan antara ini. Bisa dua-duanya dilakukan. Ya, bisa dua-duanya dilakukan. Ini panjang, saya suami yang sudah hampir 2 tahun menunggu istri yang belum mau diajak tinggal dengan ibu saya yang janda. Bapak meninggal dengan alasan istri tidak mau pindah kerja karena PNS, karena kantornya dekat rumah di sana, juga tidak mau jauh dengan orang tuanya. Saya dengan ibu saya sudah 2 tahun sedang membuka usaha dimodali ibu, tapi sampai sekarang belum selesai dikerjakannya. Saat saya nginap 1 hari sampai 3 hari saja, mohon solusinya Ustaz. Bagaimana saya bertindak yang terbaik supaya saya kedepannya bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab lahir batin terhadap istri dan anak-anak saya, juga supaya saya bisa menjaga ibu saya. Maka dalam hal ini, asal hukumnya, ini saya bicara asal hukum, asal hukum istri wajib ikut suami. Ini makna daripada, dan itu hak suami, makna daripada askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah istri kalian di tempat yang kalian sanggup untuk menempatkannya. Salah satunya adalah tinggal bersama suami. Tetapi jika istri tidak ingin tinggal bersama ibu mertua, itu hak istri. Itu hak istri. Oh, saya enggak mau tinggal sama ibu, ah nanti susah urusannya. Itu hak istri. Carikan rumah dan Anda bisa bakti kepada ibu kandungan. Ya. Seperti, tapi asal hukumnya seorang perempuan mengikuti siapa? Suaminya. Dalilnya adalah Allah berfirman, wasara bi ahli. Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan istrinya, menunjukkan bahwasanya termasuk hak suami membawa istrinya kemanapun dia pergi. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya tidak nyunnah hidup LDR, long distance relationship, itu tidak nyunnah. Ya, kenapa? Karena nanti suami dia ketika bekerja di luar rumah melihat yang bening-bening, dia tidak bisa sampaikan kepada istrinya karena istrinya jauh. Akhirnya terjadilah selingkuh, zina dan semisalnya. Tetapi asal hukumnya sang istri wajib mengikuti suaminya. Allahu a'lam. Saya masih mempunyai ibu di rumah dan ibu saya berdagang di rumah dan saya ikut membantu ibu saya, tapi kadang kegiatan membantu ibu saya berbenturan dengan jadwal kajian. Pertanyaannya, harus saya dahulukan apakah berbakti kepada orang tua atau menuntut ilmu? Lebih afdal mana pahala, bakti kepada orang tua atau menuntut ilmu? Maka jawabannya para ikhwati, saya katakan tadi, tidak ada pertentangan. Bisa Anda berbakti, bisa Anda sambil menuntut ilmu agama, ya. Kalau seandainya Anda sedang menuntut ilmu agama, sedangkan ibu pada saat itu dia perlu urusan Anda, maka pada saat itu kita katakan, Bu, kita nuntut ilmu agama dulu, baru setelah itu nanti buka lagi tokonya, dan seterusnya. Jadi tidak ada pertentangan antara dua amal baik ini. Ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.